Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada para pendidik, para orang tua, para guru, ustaz dan ustazah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang telah Allah berikan kepada kita, yang kita tidak mungkin bisa menghitung nikmat tersebut. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kewajiban bagi kita, karena sesungguhnya seorang hamba haruslah bersyukur kepada Allah, karena syukur merupakan salah satu di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Kemudian syukur kita juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita, untuk mendidik generasi-generasi kita ini, dan ini merupakan suatu nikmat yang tiada tara yang Allah berikan kepada kita, yaitu kesempatan kita untuk berinvestasi yang merupakan bekal kita ketika nanti kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, marilah para orang tua, para pendidik, jangan sia-siakan kesempatan mendidik anak-anak kita, mendidik generasi kita ini. Kemudian, insya Allah, kesempatan kali ini kita masih membahas tentang revolusi belajar. Kesempatan kali ini kita masuk pada bagian yang ketiga, yang insya Allah kita akan membahas tentang materi pendidikan. Setelah kita tahu apa tujuan pendidikan yang harus segera kita revolusi, karena selama ini banyak di antara kita kaum muslimin itu yang tidak tahu apa sebenarnya tujuan mendidik anak. Itu sudah kita bahas dua pertemuan yang lalu. Kemudian berikutnya harus tahu juga kita kapan batas waktu untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, kemudian kesempatan kali ini kita membahas adalah materi apa yang perlu kita didikkan kepada anak-anak kita. Ini terkait dengan tujuan pendidikan, sehingga materi yang diberikan kepada anak-anak kita itu tidak mubadir. Ini, oleh karena itu yang menjadi pokok penguraian materi pendidikan ini adalah tujuan pendidikan. Apabila materi-materi pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, tidak selaras dengan tujuan pendidikan, maka materi-materi yang diberikan ini bisa menjadi aktivitas-aktivitas tanpa makna. Bisa kita katakan materi yang diberikan itu mubazir. Karena apa? Enggak selaras. Hal ini juga mungkin bisa kita rasakan sebagai orang tua ini. Kita kemudian flashback kembali kepada masa sekolah kita dulu. Kita membayangkan, merenungkan sejenak. Kemudian kita bandingkan, kita lihat keadaan kita saat ini setelah kita dewasa, kita telah berkeluarga dan mempunyai anak. Pertanyaannya adalah, berapa persen materi-materi yang kita pelajari di sekolah dulu, waktu kita belajar di sekolah, yang materi tersebut ternyata kita gunakan pada hari ini? Kalau ternyata materi yang diberikan pada waktu itu kemudian ternyata tidak kita pakai pada hari ini ketika kita sudah berkarya, berkinerja, berkeluarga, maka ini bisa dikatakan bahwa materi tersebut adalah materi-materi yang merupakan aktivitas tanpa makna, yang bisa kita katakan itu hal-hal yang mubazir yang kita pelajari. Oleh karena itu, setelah kita menyadari hal ini, tentu saja jangan sampai kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita terjadi seperti kepada yang terjadi pada diri kita ini. Kita berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita, agar materi-materi yang diajarkan kepada anak-anak kita itu betul-betul materi pendidikan yang mereka pelajari dan akan digunakan semuanya ketika mereka dewasa kelak, yaitu pada deadline pendidikan, itu batas waktu tercapainya pendidikan, yaitu ketika mereka balik, yaitu setelah mereka menjadi dewasa dan mukallaf, yaitu pemikul beban syariat. Nah ini, nah kemudian apa materi yang perlu diberikan ya, setelah kita tahu bahwa itu harus selaras dengan tujuan pendidikan, yaitu kita kembalikan kepada tujuan pendidikan membentuk generasi yang bermanfaat bagi umat dengan akhlak yang mulia. Ini jadi sebenarnya tujuan pendidikan kita adalah membentuk generasi yang bermanfaat dan generasi yang berakhlak mulia. Dua ini. Maka materi pendidikan yang diberikan adalah materi yang terkait dengan kebermanfaatan bagi umat, dan materi yang diberikannya adalah kinerja didasari oleh bakat. Nah sehingga bisa kita katakan dengan karakter moral. Nah karakter keimanan inilah kita berikan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, untuk membentuk mereka menjadi berakhlak. Ini terkait dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Terus kemudian terkait dengan kebermanfaatan, yang hal ini merupakan buah dari kinerja yang didasari dengan bakat, maka materi pendidikan yang diberikan kepada anak kita terkait hal ini yaitu disebut dengan karakter kinerja atau karakter bakat. Ini terkait dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yaitu untuk menjadi khalifah, pemakmur bumi. Ini. Nah, ini jadi ada dua materi pokok ya yang diberikan kepada anak-anak kita, yaitu karakter iman dan karakter bakat. Ini. Karakter iman digunakan untuk membentuk akhlak, karakter bakat digunakan untuk memberikan kebermanfaatan bagi umat. Sehingga dua materi pokok ini itu bisa mengarah kepada tujuan pendidikan. Terus apa saja ya materi-materi karakter moral kalau kita uraikan ya, yang terkait dengan masalah akhlak ya, akhlak itu buah dari keimanan ya. Maka materi-materi karakter moral atau karakter iman ini antara lain kalau kita lihat di sekolah ya, atau di lembaga pendidikan, itu antara lain ada namanya materi adab akhlak, ada materi akidah, ada materi fikih atau ibadah, kemudian ada materi siroh. Ini masuk kepada karakter iman. Kemudian materi-materi yang lain ya, yang terkait dengan karakter kinerja, antara lain ada IPA, ada IPS, kemudian ada Bahasa Indonesia, kemudian ada Matematika, dan materi-materi yang lain atau pelajaran lain yang ini terkait dengan karakter bakat. Nah, dua materi ini, yaitu karakter iman dan karakter bakat ini memiliki beda apa namanya sifat ya, memiliki karakteristik yang berbeda di antara dua karakter ini. Karakter iman, hal ini terkait dengan moral, ini semua anak itu harus memiliki tanpa kecuali. Ini karakter terkait dengan karakter iman atau karakter moral. Nah, sedangkan karakter kinerja ini setiap anak itu berbeda-beda, unik. Ini. Contoh karakter apa terkait dengan karakter iman itu adalah anak memiliki sifat sabar, yang mentauhidkan Allah, kemudian memiliki adab dan akhlak, itu masuk pada karakter keimanan. Itu semua anak harus memiliki. Tapi terkait dengan karakter kinerja, ada anak yang mungkin cerdas di bidang pikiran, yaitu matematikanya bagus, pelajaran kognitifnya bagus, ada anak yang cerdas di bidang fisik, mungkin di keterampilan tekniknya bagus, ya. Ada anak yang mungkin cerdas di bidang perasaan, ya, mungkin dia terkait dengan hubungan sosial, yaitu ilmu sosialnya itu bagus sekali. Nah, ini unik kalau sudah terkait dengan karakter bakat. Terus kemudian yang kedua, karakter iman atau karakter moral ini itu terkait dengan budi pekerti, ya, terkait dengan budi pekerti atau akhlak. Maka sedangkan karakter kinerja ini itu terkait dengan kinerja atau bakat. Ini terkait dengan kinerja. Terus kemudian yang ketiga, ya, karakter iman ini itu merupakan pendidikan wajib. Wajib semuanya, ya, semuanya wajib. Terus kemudian karakter kinerja ini atau karakter bakat ini merupakan pendidikan pilihan atau penjurusan. Yang keempat, ya, karakter keimanan ini menjadikan pribadi yang soleh. Sedangkan karakter kinerja ini menjadikan pribadi yang bermanfaat. Ini. Jadi kalau terkait dengan kriteria yang keempat ini, ya, seandainya anak kita menjadi seorang arsitek, maka harapannya dengan arsiteknya itu bermanfaat bagi umat, kemudian anak kita itu menjadi arsitek yang soleh. Ini. Jadi arsiteknya bermanfaat bagi umat, kemudian kesolehannya itulah yang kemudian menguatkan dia, ya, terkait dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebermanfaatan itu benar-benar bermanfaat bagi diri dan orang lain, bukan hanya bagi orang lain saja. Terus kemudian yang berikutnya, karakter iman ini terkait dengan pendidikan hati. Ya, pendidikan hati. Sedangkan karakter kinerja ini, ya, ini terkait dengan pendidikan nalar dan pendidikan fisik. Ini. Maka secara otomatis, ya, metode pendidikan, ya, cara mendidik antara karakter keimanan dan karakter bakat ini pastilah berbeda. Ini pastilah berbeda. Nah, kemudian bagaimana cara menumbuhkan apa namanya dua karakter ini? Nah, dua karakter ini agar tumbuh pada diri anak, ya, maka perlu ditumbuhkan juga karakter pada diri anak, yaitu karakter belajar. Jadi dengan adanya karakter belajar ini, maka keimanan anak akan tumbuh, ya, dan demikian juga kinerja anak juga akan tumbuh juga. Terus kemudian selanjutnya, setelah dua karakter tadi ditumbuhkan dengan karakter belajar, maka pembebanan materinya itu disesuaikan dengan usia anak, ya, disesuaikan dengan usia anak. Ketika anak usia 0-7 tahun, itu pembebanan yang paling utama yaitu pada karakter keimanan. Ini, masa-masa inilah menumbuhkan hati anak. Untuk muncul pada hatinya itu adalah mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin di dalam hatinya itu nanti muncul kebahagiaan pada diri anak. Nah, ini masa-masa pendidikan karakter iman itu adalah pada usia emasnya adalah 0-7 tahun. Ini pembebanannya adalah di situ. Terus kemudian setelah anak itu tamyiz, ya. Tamyiz itu berarti bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yaitu sekitar usia 7 tahun. Ketika usia 7 tahun itu diharapkan, ya, anak sudah tumbuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Egosentrisnya sudah tuntas, ya, karena 7 tahun tamyiz ini anak sudah mulai bersosial. Bersosial, sehingga mulai dikenalkan, dilatih adab dan akhlak. Sudah ada aturan-aturan, beda dengan ketika penuntasan egosentris di bawah 7 tahun. Ya, pembatasan egosentris itu adalah yaitu selama tidak membahayakan diri dan orang lain. Tetapi ketika anak sudah tamyiz, batasan-batasan aktivitas anak itu adalah pada aturan-aturan. Namun ketika penumbuhan karakter belajar ini yang dominan ini pada usia 7-10, anak belum boleh diberi hukuman. Baru kemudian setelah 10 tahun itu sudah penguatan karakter bakat. Nah, setelah karakter iman tumbuh, ya, kemudian anak kemudian diberi ilmu, ya. Jadi adab pada diri anak telah tumbuh, kemudian anak diberi ilmu, maka dengan belajarnya ilmu, yaitu tumbuhnya karakter belajar itu, maka keimanan anak akan bertambah, Ini keimanan anak akan bertambah. Nah akhirnya setelah iman tambah, kemudian dia belajar, maka 10 tahun itu diharapkan anak sudah dijuruskan, ya, sesuai dengan potensi bakatnya masing-masing. Karena sahabat-sahabat kecil waktu dulu, ketika mereka radhiyallahu anhum itu menjelang balik, mereka sudah menawarkan diri ingin ikut berperan, berdakwah, berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa? Keimanan mereka sudah tumbuh dari kecil. Karena yang mendidik langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya setelah 7 tahun mereka sudah tuntas egosentrisnya. Ya, dia sudah tidak menang-menang sendiri, sudah mikir orang lain. Nah, sehingga begitu 7 tahun karakter belajarnya ditumbuhkan, maka imannya bertambah. Nah, setelah dia belajar di situ, maka nanti yang ada anak yang pandai, waktu itu para sahabat kecil itu yang pandai menggunakan tombak, dia akan berlatih di situ ketika karakter belajar tumbuh. Ada yang senang gulat, nanti dia mengembangkan gulatnya di situ. Kemudian ada juga yang senang menulis dan membaca, nanti juga dikuatkan di situ. Nah, sehingga 10 tahun ini adalah penjurusan, ya, sudah penguatan kepada karakter bakat. Harapannya nanti setelah anak balik, ya, setelah anak balik, itu kalau rata-rata sekarang itu usia 15 tahun ya, atau kurang, bahkan SD saja sudah mulai pada balik, itu nanti karakter iman sudah tumbuh, ya, dia cinta kepada Allah seumur hidupnya, kemudian belajarnya sudah tuntas, dia akan belajar semua hal terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan imannya menjadi tambah kuat, baru kemudian dikuatkan karakter kinerjanya. Nah, karakter kinerjanya ketika dia usia 10 tahun antara lain dengan penjurusan. Nah, sehingga begitu anak balik itu benar-benar tujuan itu tercapai, ya, yaitu anak karakter imannya tumbuh, maka muncul pada dirinya akhlak yang mulia. Kemudian pada dirinya adalah karakter bakatnya tumbuh, maka diharapkan dia menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Ini itu tentang pembebanan materi pelajaran. Terus bagaimana prioritas utama, ya, di antara dua materi tadi, yaitu karakter iman dan karakter bakat. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, dari Jundub bin Abdillah. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa nahnu fityanun hajabiroh, dan ketika itu kami masih belia, ya, masih belia, ya, menjelang balik. Fa ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an, kami belajar iman dulu sebelum kami belajar Qur'an. Jadi beliau sahabat radhiyallahu anhum itu, mereka belajar dulu iman dulu, ya, yaitu pendidikan hati. Kemudian setelah iman di hatinya kuat, baru kemudian belajar Qur'an, yaitu ilmu. Akhirnya, ya, summa ta'alamnal Qur'an fazdadna bihi imanan. Kemudian setelah itu kami belajar Qur'an, maka bertambahlah iman kami karena belajar Qur'an tersebut. Ini, jadi iman dikuatkan dulu, terus kemudian habis itu diberi ajaran ilmu, maka dengan belajarnya ilmu tersebut, maka imannya akan bertambah kuat, ya, akan bertambah kuat. Tapi kalau iman belum tumbuh, kesadaran anak belum tumbuh, hati mereka belum tersentuh, kecintaan mereka kepada ilmu belum tumbuh, maka begitu anak diberi ilmu, keimanan mereka enggak bertambah. Ya. Justru kadangkala banyak sekali anak-anak yang merasa membenci dengan ilmu. Ya. Seharusnya mereka belajar itu menyenangkan karena pacinta mereka, tapi faktanya mereka malah berusaha untuk tidak belajar. Buktinya ketika di sekolah diumumkan, ya, pulangnya lebih awal atau libur, mereka bersorak-sorai seolah-olah libur itu lebih menyenangkan daripada belajar. Ini, nah, ini menandakan bahwa mereka belum mencintai ilmu. Karena apa? Keimanan, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu belum tumbuh, tapi langsung diberi ilmu. Kita sering mendengar, ya, istilah dari para ulama, ya. Ya, jadi ada istilah al-adab qabla al-ilmu. Jadi adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Ini. Jadi mendidik keimanan itu, ya, mendidik keimanan itu itu caranya berbeda dengan mendidik ilmu. Ini perlu kita ketahui, ya. Ternyata prioritas utama pendidikan materi tadi adalah yang paling utama adalah karakter iman, ya, iman dulu, kemudian setelah itu kemudian baru ke ilmu. Ini. Nah, perlu kita ketahui metode mendidik iman itu ternyata berbeda dengan metode mendidik ilmu. Ini. Kita telah ketahui bahwa di majelis Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah hadir kurang lebih 5.000 thalabul ilmi tadi, penuntut ilmu. Jadi yang hadir di majelis Imam Ahmad bin Hanbal itu kurang lebih 5.000 orang. 500 orang itu mencatat, sisanya kurang lebih 4.500 itu tidak mencatat. Lah terus yang tidak mencatat terus ngapain? Yang tidak mencatat itu ternyata mereka belajar adab dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa ternyata yang mencatat itu adalah yang belajar ilmu, sedangkan yang tidak mencatat adalah belajar adab. Ini bisa kita ambil faedah dari kisah tersebut. Ya. Imam bin Hanbal tidak menyengaja mengajarkan adab kepada orang yang tidak mencatat. Imam Ahmad menyampaikan ilmu ya kepada yang hadir di situ. Tapi rupanya mereka ingin ya mendapatkan faedah dari akhlak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Maka bisa dikatakan bahwa pendidikan keimanan dalam hal ini terkait dengan adab itu ditularkan, tidak diajarkan. Ya. Maka yang paling utama dalam pendidikan keimanan ini adalah keteladanan. Terus kemudian mereka yang mencatat pada majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal ini, mereka mencatat dari ilmu apa yang disampaikan oleh menyentuh hati anak. Hati yang disentuh terlebih dahulu, karena memang iman itu letaknya di hati. Ya, iman itu keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, terus kemudian diamalkan dengan anggota badan. Yang paling awal untuk mendidik keimanan adalah hati dulu ditumbuhkan keimanannya. Ini sehingga muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kecintaan itu muncul, maka muncullah persepsi imaji pada diri anak yang positif, bahwa ternyata Islam itu menyenangkan, bahwa Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, bahwa ilmu itu adalah indah sekali, menyenangkan sekali, sehingga begitu anak-anak kita diberi ilmu, kita ajarkan ilmu, sebagai contoh misal suruh menghafal rukun iman, ya, ketika mereka tamyiz, ya, kita suruh menghafal, ya, mereka suruh menghafal rukun iman, maka mereka baru menyadari, oh ternyata dulu yang saya yakini, ya, itu ternyata ada pada rukun iman ini. Nah, maka setelah belajarnya ilmu tadi, maka iman anak akan bertambah. Ini, itu ciri-ciri antara lain bahwa belajarnya ilmu anak itu sudah didasari keimanan, yaitu begitu belajar ilmu maka kecintaan kepada ilmu itu meningkat. Ini. Tapi kalau kita mengajarkan anak-anak kita diberikan ilmu kemudian mereka itu merasa malas, ya, tidak tertarik, ya, tidak bersemangat, itu pertanda bahwa kecintaan anak kepada ilmu belum tumbuh. Karakter iman mereka belum tumbuh, maka perlu ditumbuhkan terlebih dahulu, karena itu prioritas utama. Jangan kita tergesa-gesa. Nah, walaupun mungkin anak kita sudah balig sekalipun, ya, kalau kesadaran itu belum tumbuh, mungkin mereka sekolah masih paksaan kita, mereka terpaksa, dan mungkin mereka pintar dalam hal ilmu, tapi kalau kesadaran ini belum tumbuh, karakter iman ini belum tumbuh, maka bisa jadi mereka menjadi anak yang pintar sekali, tapi kesadaran ibadahnya belum muncul. Ya, mereka pintar sekali, hafid mungkin bisa jadi bahasa Arabnya luar biasa, tapi ternyata mereka akhlaknya tidak bagus, adabnya tidak bagus. Itu akibat ya belajar ilmu tapi belum belajar adab atau keimanan. Makanya prioritas yang pertama yang perlu kita didikkan pada anak kita adalah menumbuhkan keimanan mereka. Nah, yang perlu diketahui bahwa pendidikan keimanan ini, wahai Bapak Ibu, ya para orang tua, keimanan anak itu tidak bisa diukur. Karena itu terkait dengan apa? Hati. Ya, terkait dengan hati. Ya, dan ini seperti membangun pondasi, ya, tentang materi karakter keimanan ini seperti membangun pondasi. Ya, jadi ibaratnya seperti pondasi. Kalau kita membangun rumah, kita membangun pondasi ini itu butuh waktu yang panjang. Tenaganya luar biasa, biayanya juga besar. Ini itu pondasi. Karena apa? Karena harus kokoh pondasi ini. Setelah pondasi jadi, ternyata pondasi itu diuruk, ditimbun oleh tanah. Kemudian setelah itu dibangunlah tembok atau pagar di atas pondasi tersebut, diberi tiang dan sebagainya, akhirnya bangunan itu jadi. Demikian juga mendidik keimanan anak kita, karena itu pondasi tidak tampak. Mungkin tidak keren pada diri anak tersebut. Ditanya hafalannya bisa jadi mungkin cuma sedikit, ya. Karena apa? Karena hati yang ditumbuhkan terlebih dahulu. Ya, ini ditanyakan tentang pengetahuannya terkait dengan hitung-menghitung mungkin juga belum sehebat teman-teman yang lain yang ibaratnya langsung kepada ilmu. Tapi prioritas kita pada anak yang pertama ini dalam materi pendidikannya adalah keimanan mereka, dan itu enggak terukur. Dan mulai kelihatan itu ibaratnya kalau dalam membangun rumah, kuatnya pondasi itu mulai kelihatan setelah bangunan itu jadi. Bangunan itu jadi setelah beberapa bulan, kalau memang pondasi itu kokoh, maka bangunan tidak retak, ya, bangunan tidak roboh. Itu pertanda bahwa pondasinya kokoh. Namun apabila kita bangun rumah itu pondasinya belakangan, langsung kemudian membangun tembok, kemudian pondasinya belakang kita susulkan, maka begitu tembok jadi, atap jadi, roboh, karena pondasinya belum terpasang. Demikian juga kita mendidik anak-anak kita, ya, langsung diberikan kepada ilmu, ya, tanpa diberi, dikuatkan karakter keimanannya atau adabnya, maka bisa jadi mungkin dia indah sekali tapi rapuh. Rapuhnya di mana? Kesadarannya tidak tumbuh. Kesadaran tidak tumbuh, dan ini fenomena yang terjadi zaman sekarang ini, yang akhirnya banyak sekali masyarakat kita menyebut darurat akhlak. Ini menyebut masalah kita bahwa krisis karakter, krisis moral dan sebagainya. Itu sebabnya itu tadi, kita tergesa-gesa mendidik ilmunya kepada anak-anak kita sebelum dikuatkan karakter keimanannya. Ini terkait masalah prioritas, ya, mana yang lebih kita dahulukan di antara karakter iman dan karakter belajar, kemudian karakter bakat tadi. Ini jadi ini pondasi awal. Nah, kemudian bagaimana jika anak-anak sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur pintar, ya, sudah terlanjur pandai dalam berbagai ilmu termasuk ilmu agama, tapi ternyata akhlaknya tidak bagus. Maka diulang lagi dari awal, yaitu tumbuhkan dulu karakter keimanan. Mendidik karakter keimanan beda dengan mendidik ilmu, yaitu tetap dimulai dengan keteladanan. Dekati mereka, sentuh hati mereka, perhatikan mereka, jadikan mereka merasa disayangi oleh orang tuanya. Ini, ya, merasa dihargai oleh orang tuanya, yang akhirnya mereka merasa berharga. Ya, kemudian setelah hatinya tersentuh, masukkanlah dialog-dialog keimanan. Setelah mereka menyadari tentang tauhid, keikhlasan dan sebagainya, dengan sentuh hatinya, baru kemudian ilmu yang sudah mereka miliki itu digunakan untuk menguatkan, ya, keimanan sudah terbangun tersebut. Ini, nah, ini tentang materi-materi terkait dengan materi pendidikan karakter ini, ya, dalam hal ini adalah revolusi belajar. Terus kemudian terkait dengan generasi digital ini, ya, generasi zaman now ini, ya, antara dua karakter ini, ya, dua materi ini, yaitu karakter iman dan karakter bakat, ini kira-kira mana yang bisa digantikan dengan mesin, ya, dalam ini adalah mesin digital atau internet, ya, mana yang tidak bisa digantikan. Kalau kembali kepada metode pendidikan karakter iman tadi, yaitu dengan keteladanan, ya, role model, dengan kedekatan, ya, dengan menyentuh hati, ini jelas pendidikan keimanan tidak bisa digantikan dengan mesin. Bahkan enggak bisa digantikan dengan buku. Karena tadi di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal tadi, yang belajar adab tadi tidak mencatat. Ini. Terus kemudian terkait dengan karakter bakat atau karakter kinerja, ini bisa digantikan dengan mesin. Maka anak-anak akan menggunakan gadget, menggunakan HP Android ini secara bijak. Karena apa? Keimanan sudah tumbuh terlebih dahulu. Maka yang tadinya HP itu mungkin orang tua khawatir bahwa itu adalah seperti seolah-olah benda haram, ya, sehingga anak disteril, sehingga anak-anak itu dilarang 100% untuk memegang HP. Tapi kalau karakter iman ini sudah ditumbuhkan, maka insya Allah Ta'ala anak-anak kita akan menggunakan media yang menggunakan teknologi ini, yaitu untuk mengembangkan kinerja mereka, tapi dikendalikan oleh keimanan mereka. Ini jadi perlu kita ketahui bahwa ini mungkin yang perlu kita cermati. Pendidikan keimanan berbeda dengan cara mendidik ilmu, yaitu dengan menyentuh hati, dengan keteladanan. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi SAW terhadap orang-orang yang belum masuk Islam. Orang-orang yang belum masuk Islam, Nabi tidak banyak menceramai tentang ilmu, tapi hati mereka disentuh oleh Nabi SAW sehingga mereka masuk Islam. Karena apa? Karena terkagum dengan akhlak Nabi SAW. Itu hati mereka kesentuh. Mereka terkagum dengan indahnya Islam. Ini yang tadinya Nabi itu adalah orang yang paling mereka benci, tapi karena akhlak yang disentuh, hati yang disentuh oleh Nabi tadi, akhirnya mereka berubah, ya, menjadi Nabi adalah orang yang paling mereka cintai. Yang tadinya agama Islam itu adalah agama yang paling mereka benci, tapi karena sentuhan hati tadi, akhirnya tampak, ya, di dalam hati mereka bahwa betapa indahnya Islam, sehingga mereka mencintai Islam. Nah, kemudian kalau karakter iman sudah tumbuh, maka insya Allah Ta'ala dengan adanya teknologi, adanya gadget dan sebagainya, anak-anak bisa terkendali dalam penggunaannya. Mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Mereka bisa memilih, ya, mana yang harus saya buka, ya, di dalam website dan sebagainya. Karena apa? Dikendalikan dengan keimanan itu hati mereka. Nah, puncak punyanya dari kekuatan hati atau keimanan itu adalah rasa ikhlas. Kemudian muncul pada diri anak-anak kita, yaitu muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Nah, jadi ini Bapak Ibu semuanya, ya, tentang materi pendidikan, yaitu dua materi, karakter iman dan karakter bakat, yang harapannya nanti dari dua materi ini dapat selaras, ya, dengan tujuan pendidikan, sehingga harapannya dengan dua karakter ini yang sudah tumbuh pada diri anak-anak kita menjadi generasi yang bermanfaat bagi umat dan generasi yang berakhlak mulia. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini mengenai karakter iman dan karakter bakat dalam tema kajian kita Revolusi Pendidikan bagian yang ketiga, membahas tentang materi pendidikan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dan radio yang lain dimanapun Anda berada, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0895399030417 via SMS ataupun WhatsApp, ataupun dapat melalui live chat channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Dan kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama datang dari Ummu Abdullah. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak terkesan tidak nurut Ustaz, tidak bisa anteng atau nakal, dan menyikapi hal tersebut, maka mengenai pola asuh warisan, bagaimana bila orang tua atau kakek nenek dari anak kami menginginkan kita menerapkan pola asuh yang sama dengan pola asuh pada zaman dulu yang mereka terapkan. Bagaimanakah menyikapinya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya, ini pertanyaan dari Ummu Abdillah. Semoga Allah menjaga Ummu dalam mendidik anak-anak dan menjaga Ummu juga, ya, dari penyimpangan-penyimpangan pendidikan. Pertanyaannya ini memang bagus sekali, dan beberapa keluarga juga mengalami hal yang demikian. Jadi dalam mendidik anak, ya, anak gak bisa penurut, ya, karena mungkin orang tua menyadari itu adalah pola asuh warisan. Pola asuh warisan itu maksudnya apa? Yaitu seorang orang tua itu mendidik anaknya itu dengan menjiplak, atau bahasa kerennya sekarang copy paste, ya, ketika dia dididik oleh kedua orang tuanya dulu atau kakek neneknya anak kita ini. Jadi di copy paste, berarti dulu saya dididik oleh bapak saya begini, ya, maka sekarang saya jadi bapak, maka saya terapkan juga seperti ini. Karena kadangkala orang tua merasa bahwa dirinya itu sudah baik, dirinya sudah sukses, dan dirinya sudah merasa soleh. Wong seperti ini saja saya sudah soleh, saya sudah sukses, saya sudah baik. Nah ini. Kemudian juga mungkin seorang ibu, ya, dalam hatinya mengatakan, dulu aku dididik oleh ibuku seperti ini, ya, dididik oleh ibuku seperti ini. Maka sekarang saya menjadi ibu akan mendidik anakku juga sama seperti ini. Karena apa? Aku sekarang sudah sukses. Aku menjadi orang yang solehah, ya. Aku rajin ibadah. Aku juga orang yang sukses. Ini. Nah ini kadangkala sebabnya adalah karena antara orang tua sudah merasa dirinya itu sudah aman, ya, dirinya merasa sukses, dirinya sudah merasa soleh, yang akhirnya tidak mau melakukan koreksi. Akhirnya apa yang sudah dianggap baik tersebut dari orang tuanya kemudian diwariskan kepada anak-anaknya. Nah ini yang disebut dengan pola asuh warisan. Nah makanya untuk memangkas ini, orang tua hendaklah banyak-banyak melakukan tazkiyatun nafas. Kembalikan semua pendidikan anak-anak kita, semampu kita, kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi kembalikan kepada petunjuk yang menciptakan anak-anak kita. Ini, yaitu dari Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita banyak-banyak muhasabah, ya. Kemudian setelah kita mengetahui di mana letak kesalahan kita dalam mendidik anak-anak kita, yang mana hal tersebut ternyata tidak dicontohkan oleh Nabi atau dilarang oleh Nabi, maka kita segera mohon ampun kepada Allah, kemudian mohon kepada Allah untuk segera memperbaiki diri kita. Terus kemudian kita ulang-ulang, yang akhirnya akan memunculkan keikhlasan pada diri kita, dan kemudian selalu memperbaiki, ya, metode pendidikan kita kepada anak-anak kita. Ini yang harus dilakukan oleh orang tua terkait dengan pola asuh warisan yang harus dipotong, ya. Karena tidak semua pola asuh warisan itu cocok untuk anak-anak kita. Nah kemudian seandainya di rumah itu masih ada kakek atau nenek, yang mana kakek atau nenek itu menuntut, ya, menuntut dari si ayah atau ibu tadi untuk menerapkan pola asuh yang dulu diberikan oleh kakek nenek kepada ayah dan ibu tersebut. Apa yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya kaidahnya sudah jelas bahwa ini terkait dengan bakti kepada orang tua. Kalau ternyata pola asuh warisan yang diberikan oleh orang tua itu ternyata tidak ideal atau tidak cocok, ya, tidak cocok dengan tuntunan pendidikan yang sebenarnya, ya, maka mungkin kita tidak menurutinya, tetapi jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua. Memang berbakti kepada orang tua tidak semudah membalik telapak tangan, butuh adanya ujian-ujian yang kadangkala anak itu merasakan berat sekali. Nah makanya memang secara ideal, ya, secara ideal seorang keluarga itu sudah tidak satu rumah dengan kakek nenek, ya, kakek nenek mungkin walaupun berdekatan, ya, yang penting itu adalah tidak satu rumah, karena nanti memang ada interferensi dari kakek dan nenek, biasanya seperti itu. Maka yang dilakukan oleh seorang tua yang masih di situ masih ada kakek nenek adalah itu tadi, ya, selama yang kakek nenek itu anjurkan itu ternyata baik, ya sudah kita laksanakan. Tapi kalau ternyata menurut ilmu yang sudah kita pelajari dalam pendidikan anak ini ternyata tidak sesuai, maka tidak mengapa kita tidak melaksanakan, ya, tidak mengapa kita tidak melaksanakan, tetapi kita tetap berbuat baik, ya, jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua. Itulah caranya bagaimana, itu tergantung dari masing-masing orang tua, karena kondisi keluarga masing-masing berbeda-beda, ya, masing-masing sudah mengetahui caranya insya Allah bagaimana bisa mengambil hati kedua orang tua. Nah jangan sampai nanti kemudian gak cocok, kemudian si ayah dan ibu ini kemudian ada debat dan sebagainya dengan orang tua, akhirnya membuat orang tua nanti atau kakek nenek itu hatinya sakit, ini tidak dibenarkan. Nah ini makanya memang permasalahan pendidikan masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Maka sejatinya solusi yang paling tepat itu yang tahu adalah anggota keluarga masing-masing, ya, karena satu metode diterapkan di satu keluarga belum tentu tip atau trik pendidikan itu cocok di keluarga yang lain. Ini tapi secara kaidah, ya, secara umum, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh, ya, bagaimana mendidik anak yang benar, yang itu yang perlu kita pelajari. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat dipahami oleh Ummu Abdullah tadi yang bertanya dan bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Kebacakan pertanyaan selanjutnya datangnya masih dari WhatsApp dari Ummu Aina di Kelipang, Semarang. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam. Ada anak sempat menonton tontonan yang tidak sesuai untuk umur dia, Ustaz. Usianya anak 8 tahun. Seperti contohnya hal-hal yang tabu yang tidak harus dia lihat di usianya. Bagaimana menyikapinya Ustaz, karena dia sangat ingin tahu sekali dan ingin mempraktekannya. Kemudian dia tidak terbuka dengan kami selaku orang tua. Kalau sudah demikian, bagaimanakah solusinya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Dari Ummu Aina yang ada di Kelipang, yang ada di kota Semarang, seorang anak yang usianya 8 tahun itu seharusnya ya, ketika mereka di TK atau mungkin seumur di bawah 7 tahun itu egosentris, kemudian imajinya sudah positif tumbuh, kemudian hatinya itu sudah tidak ada trauma ya, yang akhirnya tumbuh karakter keimanan. Maka ketika dia usia 7 tahun atau 8 tahun, dia sudah tahu ya, mana yang baik, mana yang buruk ya. Nah kalau anak ternyata usia 8 tahun ini terpapar pada dirinya dan dia tertarik ya, dengan tampilan-tampilan atau tontonan-tontonan di media sosial atau di internet yang tidak sesuai dengan syariat, ini pertanda bahwa anak tersebut itu karakter imannya belum tumbuh ya, karakter iman belum tumbuh. Tetapi karena rasa penasaran dia yang ingin mencoba, itu menandakan karakter belajar dia tumbuh. Nah ini, kalau karakter iman gak tumbuh, kemudian karakter belajar tumbuh, maka akan tersimpangkan. Makanya tadi dikatakan bahwa prioritas pendidikan yang paling utama itu adalah pendidikan karakter keimanan. Nah sedangkan karakter keimanan tadi pendidikannya adalah dengan menyentuh hati. Nah maka bagaimana menangani anak yang usia 8 tahun ini terpapar ya pada diri mereka dan tertarik dengan tontonan-tontonan yang tidak dibenarkan. Yaitu kalau anak ini dinasihati, mereka belum paham ya. Bahkan kadangkala mereka tidak mau mendengar atau mendengar tapi ternyata tidak diperhatikan ya, dia tidak mau mengamalkan atau mempraktekannya. Kebanyakan seperti itu karena apa? Kesadaran mereka belum tumbuh. Ini. Jadi langkahnya adalah kalau kita terlalu banyak menceramai dia, itu banyak yang tumpah ya, masuk telinga kiri, keluar lagi dari telinga kiri ya. Kalau keluar dari telinga kanan mending bisa sempat masuk. Nah ini maka yang kita lakukan, karena yang tidak tumbuh adalah karakter iman, sentuh hatinya terlebih dahulu. Bisa jadi ada metode pendidikan yang sebelumnya kita terapkan pada anak tersebut itu belum tepat ya, mungkin kita langsung kepada ilmu ya, langsung kita tumbuhkan karakter belajarnya. Ternyata karakter iman masih lemah sehingga tersimpangkan. Maka antara lain yaitu sentuh hati anak tersebut. Jadikan pada diri anak tersebut merasa bahwa dirinya kita sayangi. Itu yang pertama. Kemudian jadikan pada diri anak tersebut bahwa dirinya itu berharga. Maka kita perlu menggali potensinya, kita perlu memuji dia ya. Kita sentuh hati dia dengan bahasa cinta ya, dengan sentuhan, dengan mencium mereka, kemudian dengan memberikan hadiah, dengan membersamai mereka, melayani mereka. Nah ini akhirnya hati mereka tersentuh dan akhirnya mereka merasa tersayangi. Nah setelah itu ya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'at bi'is sayyi'atal khasanata tamkhuha ya, ikutilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka perbuatan-perbuatan baik itu akan menutupi, akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Nah setelah hati anak tersentuh, baru kemudian kita gak usah mengungkit-ungkit masalah itu ya. Maka dia akan tersinggung, nanti akan tersakiti lagi ya, hatinya akan terlukai lagi. Maka kita cerita kepada dia hal yang baik ya, tentang betapa besarnya pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang nikmat-nikmat Allah yang ada di gadget tersebut selain hal-hal yang dilarang tadi ya. Tidak mengapa kita menyampaikan bahwa ini tidak boleh dilihat tampilan itu, enggak mengapa. Tapi usia ini belum boleh dihukum. Maka ikuti terus dengan kebaikan-kebaikan, yaitu kedekatan ya kepada anak. Sering cerita, sering memberikan kisah keteladanan orang-orang terdahulu, maka keburukan tadi insya Allah Ta'ala akan tertutupi. Ini yang terkait dengan recovery karakter berbasis fitrah ya, yaitu dengan berorientasi pada potensi anak, tidak berorientasi kepada masalah ya. Begitu potensi dikuatkan ya, maka insya Allah Ta'ala masalah itu akan selesai. Ya, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Wa ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dipahami oleh Ibu Aina tadi yang bertanya di Klipang, Semarang, dan bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya. Kebijakan pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp. Kali ini datangnya dari pendengar radio Kita FM di Cirebon. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah menguatkan anak agar anak suka belajar menghitung? Karena ketika diajarkan berhitung, anaknya tidak mau, alasannya pusing. Anak tersebut usia 8 tahun. Bagaimanakah ini Ustaz? Dikuatkan ataukah bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Dari pendengar radio kita Cirebon ya, semoga Allah menjaga para pendengar radio kita yang di Cirebon, dan semoga radio kita di Cirebon betul-betul menjadi radio yang bermanfaat bagi umat ya, sehingga juga bermanfaat bagi yang mengelolanya, mungkin penyiarnya atau kru-kru yang lain, sehingga menjadi jariah atau amal jariah bagi mereka. Pertanyaan yang bagus juga ini ya, anak usia 8 tahun ternyata susah diajari menghitung. Perlu kita ketahui Bapak Ibu semua, seorang ya, bukan hanya anak ya, orang itu akan mudah atau mau belajar sesuatu apabila yang dipelajari tersebut disukainya. Ini. Jadi saya ulang lagi, kita saja orang tua ya itu akan mau mempelajari sesuatu ya, jika yang kita pelajari itu kita sukai, maka belajarnya akan maksimal. Lah anak tadi itu ya usia 8 tahun dia diajari berhitung masih susah. Itu ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama bahwa dia memang belum tumbuh karakter belajarnya. Ya. Belum tumbuh karakter belajar sehingga dia menganggap belajar itu tidak menyenangkan. Mungkin akibat trauma masa kecil juga bisa. Waktu kecil sudah dipaksa belajar berhitung, ya. Sehingga masa bermainnya belum tuntas, egosentrisnya belum tuntas, imajinya muncul negatif, ya, hatinya terluka, maka akhirnya pada pikiran dia, ya di hati dia mengatakan bahwa belajar itu tidak enak. Maka begitu mendengar belajar, hal yang sesuatu yang sangat menyebalkan. Nah, kalau memang demikian, maka yang perlu ditumbuhkan adalah karakter belajarnya dulu, yaitu ditumbuhkan imaji positif tentang belajar. Caranya bagaimana menuntaskan atau menumbuhkan karakter belajar? Yaitu dengan menuntaskan rasa ingin tahu anak. Menuntaskan rasa ingin tahu anak. Ini. Nah, rasa ingin tahu anak inilah yang merupakan modal dasar belajar anak. Ya, yang disebut dengan nama al-fudul. Ya. Al-fudul itu rasa ingin tahu anak. Nah, jadi kalau anak sudah muncul rasa ingin tahunya, maka jangankan disuruh, dia pasti akan bertanya sendiri dan akan meminta sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, mungkin anak ini karakter belajarnya sudah tumbuh. Ya, tapi ternyata memang dia tidak bakat di bidang menghitung tersebut. Ini. Ya, tidak bakat di bidang itu. Kalau ternyata dia itu bidang yang lain dia itu menyukai, contohnya misal dalam bahasa dia senang sekali. Kemudian di dalam menggambar dia senang, ternyata begitu dihitung-hitungan dia enggak suka. Ini berarti terkait dengan bakat. Kalau hal seperti ini kita enggak boleh memaksa. Ya, kita enggak boleh memaksa, sebab secara garis besar bakat anak itu dibagi menjadi tiga. Ya. Terutama untuk anak usia 8 tahun. Yang pertama kita perhatikan apakah anak cerdasnya di perasaan, yaitu seperti anak yang suka bergaul, ya kemudian perasaannya mudah apa namanya tersinggung, kemudian apa baper istilahnya. Ya, pedulian, mudah menangis, itu berarti kuat perasaan. Terus kemudian apakah anak kuat di pikiran? Itu yang biasanya anak tersebut itu pintar di matematika, berhitung itu menyenangkan sekali ya. Pelajaran-pelajarannya itu bagus nilainya, terutama di kognitif itu cerdas di pikiran. Kemudian yang ketiga ada anak cerdas di fisik. Ya, biasanya fisiknya kuat. dia tuh gerak terus yang sepertinya seolah-olah enggak pernah nganggur ya, karena fisiknya kuat. Nah, dia kuat di perasaan. Anaknya tuh baper, dia sering memeluk ibunya. Kalau ibunya sakit kadang-kala ngerawat ya walaupun masih kecil. Kalau ibunya sedang sedih, dia sering bertanya kenapa ibu menangis ya. Itu anak-anak yang cerdas di perasaan. Ya. Kalau diikuti dengan kuatnya fisik, anak tersebut mungkin badannya kuat ya, berarti dia kuat di perasaan sama fisik. Bisa jadi karena dia tidak mau belajar menghitung itu karena lemah di pikiran. Kalau sudah seperti ini kita gak bisa memaksakan ya. Maka nanti ke depan bisa kita bayangkan sekilas, berarti besok gak usah di apa namanya dijuruskan ke jurusan IPA atau MIPA. Bisa jadi anak tersebut ke IPS. Kalau kemudian di dininya mungkin di hafalan, bukan banyak melogika ya, tapi banyak menghafal. Atau mungkin dikaitannya dengan masalah ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin ya, seperti mungkin ilmu perdagangan atau ilmu sosial yang diperlukan oleh kaum muslimin, karena dia kuat di perasaan, di sosialnya. Nah ini jadi ada dua kemungkinan ya tadi, kalau memang karakter belajarnya belum tumbuh, tumbuhkan dengan menuntaskan rasa ingin tahunya ya. Terus kemudian kalau ternyata itu adalah bakat anak, kita nggak bisa memaksa. Yang kita bisa adalah mensiasatinya ya, mensiasati ya. Yang penting nanti anak bisa menghitung ya, ketika mereka besar tahu bahwa uang 100 ribu ini seperti ini, kalau kemudian apa namanya digunakan untuk membeli 25 ribu kembalinya 75 ribu itu sudah tahu. Kemudian hitung-hitungan dasar yang pokok ya, tidak perlu sampai kepada hal-hal yang jelimet istilahnya detail. Insya Allah Ta'ala nanti anak kalau sudah dikuatkan bakatnya mungkin di bidang sosial, toh nanti di sosial juga ada hitung-hitungan. Kalau dia sudah membutuhkan ya, kalau dia sudah membutuhkan pada bidang bakatnya, insya Allah tanpa disuruh pun dia akan belajar hitung-hitungan. Karena apa? Itu terkait dengan bakat dia, yaitu kebutuhan pada bakat dia ya. Jadi intinya demikian. Maka umur 8 tahun setidaknya sudah orang tua sudah mulai menggali bakat mereka, sehingga nanti 10 tahun anak itu sudah ketemu bakatnya dan dijuruskan, sudah jelas. Akhirnya nanti bisa dirancang SMP-nya nanti kemana ya, kemudian SMA-nya nanti jurusannya apa, atau masuk SMK jurusannya apa, terus kuliahnya nanti juga jurusannya apa. Itu mulai dirancang dari awal ya. Jangan sampai apa, ternyata dalam pendidikan atau materi karakter bakatnya itu banyak yang mubadir. Karena apa? Salah jurusan ya, karena salah jurusan itu mubadir. Tapi kalau terkait dengan karakter iman gak ada salah jurusan, karena semuanya harus tumbuh. Tapi kalau terkait dengan karakter bakat ini, kita harus bisa memilah ya, apa bakat anak-anak kita, sehingga yang dipelajari anak kita selama sekolah itu tidak mubadir terkait dengan kinerja mereka, terkait dengan jurusan mereka. Jadi mubadirnya terkait dengan karakter bakat ini adalah yaitu karena salah jurusan. Maka hendaklah kalau usia 10 tahun itu ya, materi karakter bakat sudah dikuatkan. Nah sehingga begitu anak lulus SD sudah jelas cita-citanya. Kalau anak kelas 6 ditanya cita-citanya apa, bingung, maka orang tua harus gelisah. Jangan-jangan nanti salah jurusan dan yang dipelajari itu banyak yang mubadir. Ini paling tidak orang tua membantu, bagaimana kalau cita-citanya ini ya, membantu untuk menggali bakat anak-anak kita. Dan itu dipesankan oleh Ibnu Qayyim ya, apabila orang tua itu membebani anaknya atau memaksa anaknya belajar sesuatu yang bukan bakatnya, tidak akan berhasil di bidang itu ya, dan bakat aslinya pun akan pudar ya, akan hilang ya, akan luntur. Ini pesan Ibnu Qayyim. Maka kalau kata Ibnu Qayyim, kalau anak kita cerdas ya, hafalannya bagus, mudah mengerti, kemudian apa namanya mudah memahami ya. Ya jadi mudah memahami, cerdas, mudah mengerti, maka itu diarahkan menjadi ahli ilmu. Itu anak-anak yang cenderung untuk pinter hitung-hitungan ya, kognitifnya kuat, akademisnya kuat itu. Maka itu adalah kesempatan anak kita untuk mengukir ilmu. Jadikan ilmuwan, entah ahli hadis, ahli Quran, ahli fikih, atau ahli di bidang fisika, atau ahli-ahli di bidang ilmu lain yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ini. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, apabila anak itu condong pada perdagangan ya, biasanya ada anak SD itu sudah senangnya jualan itu. Jadi berangkat sekolah itu bawa barang dagangan ya. Kadangkala mungkin dikasih uang saku, ternyata buat kulakan. Ini. Kemudian pulang dapat uang, dan itu dia menikmati sekali. Berarti dia condong kepada perdagangan. Apa pesan Ibnu Qayyim rahimahullah? Ya maka orang tua hendaklah memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk menumbuhkan di bidangnya, di bidang perdagangan tersebut. Maka adalah orang tua berpikir, ya memang untuk bidang inilah anak saya diciptakan oleh Allah. Maka orang tua bisa berharap, ya mudah-mudahan kelak kamu menjadi seorang pedagang seperti Abdurrahman bin Auf, ya, pedagang yang sukses tetapi ternyata takwa kepada Allah, yang soleh, ya, sehingga apa namanya, dengan dagangnya itu bisa memasukkan dia ke surganya Allah. Ya, perlu diketahui walaupun Abdurrahman bin Auf itu bukan ahli ilmu din seperti Ibnu Abbas, ya, tapi ternyata Abdurrahman bin Auf itu adalah termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang sangat lengkap sekali. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya. Dan kami bacakan pertanyaan terakhir dari WhatsApp sebelum kita beralih ke pertanyaan dari live chat YouTube. Masih dari Cirebon Ustaz. Pertanyaan datang dari Cirebon, tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Ustaz, umur berapakah anak bisa diketahui atau terlihat bakatnya? Apakah anak ini bakatnya di agama ataukah di umum? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Umur berapa anak sudah mulai diketahui bakatnya? Ini terkait dengan karakter kinerja. Tadi disebutkan bahwa karakter bakat atau karakter kinerja ini dikuatkan setelah 10 tahun. Karena 10 tahun itu secara umum, ya, itu anak sudah mulai tampak keunikannya. Ini makanya sering sekali anak-anak yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 ini sudah unik. Di antara mereka ada yang pinter di pelajaran tertentu, nanti di pelajaran yang lain lemah ini. Dan masing-masing anak sudah beda-beda. Ini. Nah, ini sudah tampak di situ secara kenyataan sedemikian. Makanya sejak awal ya, ketika anak usia 3 tahun ya, itu sudah mulai kelihatan. Ya, kelihatan bakatnya. Maka ketika anak di TK usia di bawah 7 tahun itu, kita bagi dua saja bakatnya itu. Kita amati anak kita itu senang bergaul apa senang menyendiri itu. Kalau anak kita senang bergaul, itu berarti bakat dia adalah ekstrovert, ya. Kalau dia ternyata senang menyendiri, tidak suka ketemu orang atau teman-temannya, itu berarti bakat dia introvert. Ini sudah cukup itu dua itu saja. Nanti setelah usia 7 tahun sampai 10 tahun, ya, itu digali tiga tadi yang tadi sudah disebutkan dalam pertanyaan tadi. Yaitu apakah dia cerdas di perasaan, yaitu mudah bergaul atau senang bergaul, ya. Kemudian yang kedua adalah dia cerdas di pikiran, yaitu senang berpikir. Atau kemudian yang ketiga dia cerdas di fisik, ya. Atau bakatnya di fisik, yaitu senang bekerja. Itu usia 7-10 tahun kelas 1, 2, 3 SD. Kemudian setelah kelas 4 harapnya ketemu, ya. Begitu kelas 4 sudah kita bisa petakan menjadi 8 bakat, ya, yaitu nanti yang bergaulnya dibagi menjadi 3, mempengaruhi, kerjasama dan melayani. Kemudian berpikirnya dibagi menjadi 3, yaitu berpikir kritis, ya, yaitu berpikir masa lalu. Kemudian berpikir analitis, berpikir hari ini. Atau berpikir imajinatif, yaitu berpikir masa depan. Kemudian yang terkait dengan kerja, yaitu dibagi menjadi 2, apakah teknis ataukah administratif. Teknis itu terkait dengan outdoor, sedangkan administratif itu adalah kinerja atau kerja di dalam ruangan atau indoor. Nah, setelah kelas 4 itu diharapkan 8, ya, 8 bakat itu ketemu. Dan insya Allah ta'ala setelah 8 bakat ketemu itu akan jelas cita-citanya, sehingga anak kelas 6 mau lulus itu sudah ketahuan arah pendidikannya, sampai bahkan bisa di planning, ya, direncanakan sampai kuliahnya nanti di mana. Nah, sekarang bagaimana menjuruskan, apakah di diniyah, apakah di umum? Tadi kembali kepada perkataan Ibnu Qayyim tadi, yang dijuruskan ke diniyah itu anak-anak yang cerdas, ya, yang pintar, hafalannya bagus, ya, kemudian mudah memahami sesuatu pelajaran, mudah mengerti, ya. Nah, ini yang dikatakan anak cerdas itulah yang kemudian dijuruskan ke diniyah. Nah, nanti dilihat lagi di diniyah itu apakah dia mudah faham apa mudah hafal. Kalau dia mudah faham, nanti diarahkan ke fikih, ke akidah. Kalau dia mudah hafal, jadikan ahli ilmu Quran, dalam hal ini untuk menghafal Quran, menghafal hadis. Jadikan hafidh-hafidh ini. Kemudian kalau ternyata anak itu condongnya kepada perdagangan, ya tadi kalau sekolah itu jualan. Kemudian ada juga yang kalau suruh menulis itu katanya kepalanya pusing dan sebagainya, pinginnya jalan-jalan, nanti mungkin ke teknik, ya. Atau anak yang sukanya berkelahi, ya. Berkelahi terus enggak mau belajar, ya pokoknya ada saja yang diperbuat oleh anak tersebut sehingga disebut troublemaker, itu bisa jadi besok dia menjadi seorang apa di bidang manajemen, bisa jadi karena dia senang mempengaruhi orang lain. Nah, itu diarahkan ke yaitu bidang maharoh yang terkait dengan keterampilan. Nanti bidang maharoh itu ada tiga bagian, bisa ke industri ya, atau ke son'ah ya, kemudian bisa ke apa namanya mazru'ah ya, yaitu terkait dengan peternakan atau pertanian, kemudian bisa ke ya yaitu ke perdagangan, tijaroh ini. Jadi maharoh itu dibagi menjadi tiga. Nanti insya Allah akan ketemu ya, oh anak saya ternyata di bidang dinia, oh ternyata anak saya di bidang maharoh. Nah maka kalau sudah ketemu demikian, enggak usah kita paksa anak yang cenderung ke maharoh ke dinia. Contoh tadi anak yang sudah kalau disuruh baca malas ya, enggak suka, tapi kalau suruh kegiatan di luar, ketemu sama temannya, ngobrol, bergaul, itu menikmati sekali. Berarti dia condong kepada bergaul ya. Bisa jadi kalau dia dipaksa untuk menjadi ahli ilmu agama, stres anak tersebut nanti ya. Makanya anak-anak yang demikian seandainya dipaksa untuk mondok, seringnya mereka kabur gitu. Atau enggak kabur, tapi ternyata enggak ada athar ya, athar dari mondoknya, karena dia tertekan. Nah demikian ya, mutala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di live chat YouTube. Ada dua pertanyaan yang akan kami bacakan. Yang bertanya, yang pertama dari Imam Nawawi Islamic School. Barakallahu fiikum Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah mengkompromikan antara menumbuhkan kesadaran dalam kecintaan belajar kepada para murid-murid di sekolah dengan tahapan kurikulum yang waktunya terbatas? Ya, karena kita sadari bahwa ya, kita ketahui bahwa pendidikan kita saat ini masih terikat dengan adanya kurikulum, yaitu adanya kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh anak-anak kita. Maka akhirnya adanya target-target pendidikan ya, yang di situ terkait dengan masalah kognitif yaitu akademis. Jadi satu sisi ada muatan akademis yang begitu berat bagi anak-anak. Kemudian satu sisi yang lain, tidak semua anak itu kuat di akademis. Ada yang kuat di perasaan, kemudian ada kuat di akademis, ada juga yang di fisik tadi. Nah bagaimana menumbuhkan cara belajar mereka? Yang perlu dilakukan oleh para guru yang di sekolah ya, kalau di rumah itu insya Allah lebih mudah ya. Ini yang di sekolah, satu guru bisa menghadapi sampai 30 anak, 35 anak, atau bahkan ada yang 40 anak. Yang pertama adalah, marilah para guru itu merubah mindset dulu, pola pikir. Terutama terkait dengan anak-anak yang sudah usia murahakoh, yaitu 10 tahun ke atas, sampai balik. Mereka sudah unik, ya. Maka kalau yang mereka sudah kelas 4-5-6, kemudian di pikiran guru masih menyamaratakan semua anak harus sama, dalam semua pelajaran harus hebat, maka nanti akan terjadi masalah pada anak-anak. Maka guru harus merubah mindset terlebih dahulu. Kalau guru sudah dalam pikirannya itu sudah apa terbentuk bahwa anak-anak itu unik ya, mereka bakatnya berbeda-beda, walaupun mungkin ada kurikulum, tapi nanti insya Allah dalam pembelajarannya akan jauh berbeda dibandingkan apabila dalam pikirannya masih menyamaratakan anak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, terkait dengan penumbuhan karakter belajar tadi ya, bahwa sejatinya karakter belajar itu ditumbuhkan dengan menuntaskan rasa ingin tahu. Sedangkan anak yang sedang menuntaskan rasa ingin tahu ini pasti mereka penasaran. Karena penasaran, sedangkan keinginan penasaran anak-anak tersebut itu adalah berbeda-beda, maka dalam satu kelas yang jumlahnya sampai puluhan anak pastilah akan terjadi kegaduhan. Ini yang perlu guru pahami, terutama kelas 1, 2, 3 masa emas penumbuhan karakter belajar. Muncullah kegaduhan ini ya. Padahal sebenarnya idealnya yang mendidik orang tuanya di rumah ya, orang tua di rumah hanya mendidik 2 anak atau 3 anak, atau paling banyak mungkin 10 anak ya. Tapi ternyata di kelas ini adalah satu guru yang bukan anaknya sendiri, itu ada jumlahnya puluhan. Apa yang harus dilakukan antara lain itu tadi, kepada mindset lagi bahwa ternyata belajarnya anak itu bukan hanya duduk ya, membaca, menulis, dan menghafal. Ini yang perlu diketahui. Ternyata mereka bertengkar dengan temannya saja itu bisa menjadi pembelajaran ya. Mereka mungkin berbuat salah menjadi pembelajaran. Mereka dibuli, menangis, menangisnya anak itu juga belajar bagi mereka. Jadi bisa kita katakan terkait dengan masalah karakter belajar ini bahwa semua aktivitas anak itu adalah aktivitas belajar. Semua peristiwa yang terjadi pada aktivitas anak itu adalah guru bagi mereka. ya. Terus kemudian semua benda yang ada di alam semesta ini, ya, itu adalah media belajar mereka. Dan semua tempat, ya, yang ada di muka bumi ini, itu adalah tempat atau kelas mereka, ruang kelas mereka untuk belajar. Nah, kalau kemudian kalau sudah memahami ini, insya Allah Ta'ala, mungkin para pendidik lebih tenang, ya, walaupun mungkin kadang-kala menemukan ada anaknya yang bikin ulah. Perlu kita ketahui bahwa mereka semua hebat, semua anak hebat, ya, sebagaimana kita ketahui mereka lahir fitrah. Ini yang harus kita akui. Maka apapun, ya, bentuk anak kita, perilaku anak kita, kemampuan anak kita, semua mereka adalah hebat. Ini yang harus kita yakini karena ini adalah nas dari Al-Qur'an. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah, termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini, ya. Makanya kalau mindset itu sudah terbentuk pada diri guru, ya, itu insya Allah Ta'ala nanti pembelajarannya akan jauh berbeda. Jadi bisa dikatakan bahwa perubahan mindset tentang pendidikan ini itu sudah mempengaruhi 50%, ya, dari perbaikan pendidikan. Yang selanjutnya 50% sisanya itu terkait dengan teknis, ya, teknis pelaksanaannya. Ini, ya, demikian, ya, dari pertanyaan dari Imam Nawawi Islamic School, ya, dari INIS, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menjaga para guru yang ada di INIS, ya. Semoga sekolah INIS bisa betul-betul bermanfaat bagi umat, bisa mendidik generasi ini sehingga menjadi generasi yang terbaik pada zamannya nanti. Demikian, ya, wa ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan terakhir, Ustaz, dan silakan nanti di mix dengan kesimpulan singkatnya, Ustaz. Datang dari Amar. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, teori dahulu ataukah contoh dahulu yang didahulukan kepada anak masa tufulah? Silakan Ustaz. Iya, pertanyaannya sangat bagus dari Bapak Amar, ya. Untuk masa tufulah, yaitu anak di bawah 7 tahun, anak TK, anak PAUD, ini teori dulu ataukah contoh? Perlu kita ketahui bahwa cara belajar anak PAUD TK ini adalah at-taqlid, ya. Ya, at-taqlid, yaitu mereka itu peniru ulung. Kalau dalam bahasa pendidikan kita itu namanya imitation, ya. Imitation, ya, imitasi, yaitu petiruan, meniru. Nah, ini. Nah, karena mereka meniru, dan ini adalah masa emas penumbuhan karakter iman. Sedangkan tadi kita bahas bahwa karakter iman itu adalah dominan pada keteladanan. Ini kan pas banget dengan cara belajar mereka, yaitu meniru. Maka yang lebih didahulukan adalah contoh bagi mereka. Nanti teorinya setelah karakter imannya ditumbuhkan, karakter belajar, ya. Jadi teorinya diberikan ketika karakter belajar mulai ditumbuhkan, yaitu ketika mereka tamyiz, ya. Mereka sudah mulai bernalar, itu baru bisa berteori mereka. Tapi untuk masa-masa tufulah adalah mereka peniru ulung, maka banyak diberi contoh. Nah, contoh itu dari mana saja, yaitu dari pribadi guru atau orang tua, ya, atau masyarakat sekitar, kemudian juga contoh atau apa namanya teladan itu diambilkan, ya. Jadi mereka bisa meniru dari alam semesta ini, mungkin melihat pemandangan dan sebagainya, ya, atau mungkin dari kegiatan-kegiatan lain atau aktif kejadian-kejadian yang ada di lingkungan, ya, itu bisa menjadikan apa namanya teladan bagi anak-anak kita, termasuk saat ini, ya, generasi zaman Z, ya, generasi Z atau generasi zaman now ini, justru mereka banyak melihat contoh itu dari gadget, ya, dari internet. Ini yang perlu kita ketahui. Makanya jangan sampai anak itu mengambil contoh dari internet. Karena apa? Karena orang tua kalah dengan HP atau gadget. Maka saat ini yang menjadi tantangan bagi orang tua yaitu melawan, ya, melawan atau bersaing dengan gadget. Jangan sampai kedekatan terhadap anak itu kalah dengan gadget, ya. Ini. Jadi kenapa pertanyaannya itu, kenapa anak itu kok seolah-olah kecanduan dengan gadget? Itu jangan salahkan anaknya. Karena semua anak itu lahir fitrah. Itu karena apa? Orang tua kalah dengan gadget untuk mendekati anaknya. Kalau hanya orang tua mungkin kepada anaknya itu hanya mengatakan, ayo sholat, ayo makan, tidur, belajar, Ya, tidak ada sentuhan, pelukan, ya, tidak ada pujian, tidak ada dialog, tidak ada canda, ya, tidak ada ciuman pada anak. Ya sudah, berarti anak lebih suka gadget, karena gadget nuruti semua keinginan anak. Ya, itu wajar sekali. Ya, dia bisa mendapatkan apapun dari gadget tersebut, sedangkan dari ayahnya hanya diperintah, ya, disuruh sama dimarahi gitu. Ini jelas, maka mereka lebih condong kepada kecanduan kepada gadget tersebut. Nah, itu insya Allah mungkin dalam kesempatan lain akan kita bahas. Demikian ya, selanjutnya kita simpulkan ya, para bapak ibu, orang tua, ya, setelah kita mengetahui tujuan pendidikan, maka kita harus tahu apa materi pendidikan untuk anak-anak kita, yaitu karakter iman, itu digunakan untuk menumbuhkan akhlak, ya. Kemudian karakter bakat itu digunakan untuk menumbuhkan kinerja yang buahnya nanti adalah kebermanfaatan. Sehingga kalau materi ini tumbuh pada anak kita ya, disesuaikan dengan karakter belajarnya, sesuaikan dengan fase perkembangan atau karakter perkembangannya, maka harapannya begitu deadline pendidikan, yaitu ketika mereka usia balik, betul-betul menjadi pribadi atau sosok yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi umat. Ya, ini jadi ada dua materi pokok ini ya. Sedangkan materi keimanan ini adalah tidak bisa digantikan dengan mesin, karena harus sosok manusia, karena yang disentuh adalah hati ya. Maka menyentuh hati ini harus dengan hati. Yang punya hati siapa? Ya orang tua, ya guru, sesama manusia. Nah, tapi kalau terkait dengan bakat ya, itu terkait dengan fisik dan pikiran. Ya, itu bisa dilakukan oleh mesin ya, atau sesuatu yang tidak memiliki hati. Nah, makanya pendidikan keimanan tetap kita yang bertanggung jawab, itu yang paling sulit ya, yang paling sulit kita yang bertanggung jawab. Kita yang harus melakukan ya, kita yang harus memberikan sentuhan hati, tapi nanti terkait dengan pengembangan karakter bakat ya, itu setelah karakter iman ini tumbuh, insyaallah taala mereka akan menggunakan media-media, menggunakan teknologi, itu dikendalikan oleh keimanan anak-anak kita. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang salah. Yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi dan setan. Marilah kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu membimbing kita, memperbaiki umat ini, memperbaiki generasi ini, yang akhirnya nanti juga akan memperbaiki bangsa ini ya. Akhirnya menjadi betul-betul menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Betul-betul bangsa yang gemah ripah lor jinawi, karena memang betapa besar karunia yang Allah berikan di bangsa Indonesia ini, di negara Indonesia ini, yang harusnya kita bersyukur, kita kelola dengan petunjuknya ya, tidak berlebihan, maka insya Allah itu akan menjadi kemakmuran bagi kita. Nah, ternyata pendidikan itu sangat berperan ya, sangat berperan sekali dalam membentuk generasi tersebut. Oleh karena itu marilah kita selalu minta petunjuk kepada Allah ya, agar diberi bimbingan di dalam mendidik generasi kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.